Santri lambe ben santri mangken duh tak pade. Masalah tengkaben angku yen jauh pita. Lambe mun jemaah rebu eneng ada. Mangken pon ikomah ki sibuk e kamar abede. Santri lambe ben santri mangken duda.